طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وبارك على نبينا محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. Masih berkaitan tentu dengan intifa' bil Quran, dan masih kita membahas tentang syarat-syaratnya. Baik, apakah antum sudah merealisasikan apa yang anda pesan? Berusaha membaca tafsirnya? Ya, apa yang tanya? Antum kemarin pas hari Sabtu atau hari setelahnya, surat apa yang antum baca? Maksudnya yang antum baca bukan sekadar baca, tapi berusaha memahami. Al-A'raf. Tentang apa yang antum mendapatkan? Masih ingat? Awal-awal atau pertengahan atau akhir? Pertengahan. Tentang apa waktu itu? Kisah para nabi. Baik. Kita istaid, kita kembali kita membahas tentang al-intifa' bil Quran, mengambil manfaat dengan Al-Quran. Qala al-Imam Ibn Qayyim al-Jawziyyah rahimahullah, "Idza aradta al-intifa'a bil Quran, fajma' qalbaka 'inda tilawatihi wa sama'ihi, wa alqi sam'aka واحضر حضور من يخاطبه به ومن تكلم به سبحانه منه إليه من تكلم به سبحانه منه إليه فإنه خطاب منه لك على لسان رسوله." كما سمعت له. Kita jangan sampai mahir membacanya saja, tetapi kita juga harus mahir memahami Al-Quran. Idza aradta al-intifa'a bil Quran, apakah antum pengin intifa' dengan Al-Quran? Apakah antum pengin mendapatkan kesenangan dan kebahagiaan dengan Al-Quran? Jawabannya semua orang iya. Selalu semua orang jika pertanyaannya itu untuk surga, positif dan seterusnya akan jawab iya. Tapi betapa banyaknya lisan yang berbicara tidak seperti hatinya. Ya. Atau mungkin betapa banyak hati yang menginginkan, namun hati juga malas untuk memberikan amar kepada anggota tubuhnya. Jadi hatinya setengah-setengah. Idza aradta al-intifa'a bil Qur'an, faf'al hadhihi thalath. Maka lakukan tiga hal ini. Pertama, ijma' qalbaka. Qalbu itu satu, tidak tercecer. Namun apa yang dia pikirkan itu tidak satu. Ya. Ketika kita mengerjakan sesuatu dengan beragam pikiran yang tidak ada kaitan dengan sesuatu tersebut, maka tidak akan sukses. Maka itu ijma' qalbaka, fokuskan 'inda tilawatihi wa sama'i. Fokuskan pada Al-Qur'an ketika tilawah dan mendengarnya. Dan fokusnya ini tentu dengan pengetahuan, dengan ilmu. Antum fokus mendengarkan imam membacakan Al-Qur'an, namun antum enggak ngerti maknanya. maka itu sangat kurang. Oleh karena itu Anda menganjurkan dari kemarin tadabburi Al-Quran, fokus membaca tafsirnya. Dan anggapkan bahwa Allah Ta'ala sedang menceritakan buat antum. Ketika antum membaca Al-Quran, baik tilawah ataupun mentadaburi, itu seperti antum membangun koneksi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Baik. Ijma' qalbaka 'inda tilawatihi wa sama'ihi. Antum dengar kajian ini setengah-setengah, buka HP, kemudian buka apa? Enggak jam'ul qalb namanya. Ya, akhwat yang sambil ngobrol, sambil bicara, sambil ngomongin jualan, ngomongin apa? Enggak jam'ul qalb. Enggak dapat. Kalam yang sederhana, kemudian pendengarnya itu memfokuskan pada kalam itu dan berusaha memahami, itu akan menghasilkan manfaat. Tapi kalau misalnya orang di depan antum berbicara dan antum pakai headset, nggak bakal bisa bermanfaat. Ya. Nah, jadi ijma' qalbaka 'inda tilawatihi wa sama'i. Dan ketika membaca Al-Quran, untuk mendapatkan jam'ul qalb, maka bacalah dengan bacaan yang tidak tergesa. Lebih-lebih kalau misalnya antum punya irama yang antum sukai. Ya enggak apa-apa sebenarnya. Misalnya ada masyayikh atau qori yang memang antum sukai iramanya, tapi baiknya jangan terlalu persis ketika membaca. Liman kana lahu qalb, cangkoknya dipersisin nama persis dengan apa yang antum dengerin di audio. Jadi jangan terlalu copycat lah. Tapi mungkin irama mirip dengan beliau misalnya. Coba baca pelan-pelan. Ya, baca pelan-pelan. Jadi kan memang ada beberapa bacaan yang baiknya untuk murojaah hafalan dan baiknya untuk tadabbur dan baiknya untuk biasa ada. Kalau untuk tadabbur baca perlahan. Bismillahirrahmanirrahim. Sambil pemahaman, latih seperti itu, latih terus. Ini perlu latihan. Membaca dengan penghayatan, apalagi dengan hafalan sambil membaca. Hafalan sambil mentadaburi itu perlu pelatihan. Karena terkadang atau banyak dari orang menghafal, dia membaca tanpa sambil memikirkan apa yang dia baca, makna-maknanya. Itu banyak di pondok-pondok tahfil. Ya. Di antara beberapa hal negatif dalam beberapa pondok tahfil, selain tajwid tidak didahulukan. Kemudian ada di antara mereka yang memang mengejar target, karena mengejar target tidak mendahulukan paham dulu atau minimal globalnya paham ayat, mufradatnya, kosakatanya. Kemudian hafalkan langsung. Akhirnya apa yang terjadi? Ya, dia hafiz tapi tidak punya isi. Satu, tidak punya isi dan tidak benar bacaannya. Betapa buruknya hafiz yang seperti ini. Iya. Pernah suatu ketika kita sholat atau kita pernah nginap, maksudnya 10 malam terakhir di suatu masjid. Ada dua orang hafiz muda, masya Allah, dari pesantren fulan. Maksudnya pesantren khusus tahfiz yang Anda juga lupa di mana. Nah, ketika dengar bacaannya, ya kita bersyukur seorang yang muda menghafal Al-Quran di usia muda. Tapi itu juga masih belum banyak yang belum sempurna hafalannya. Bacaannya masya Allah, artian amat menyayangkan. Ya, banyak kesalahan terjadi. Kita kalau misalnya mendengar seorang mahir apa hafal banyak tapi bacaan itu nggak beres, itu rasanya tuh sakit hati rasanya. Dalam pikiran kita nyesel juga, kenapa nggak kita yang hafal Quran? Iya. Kenapa kita yang bacanya lebih bagus mungkin dari dia, enggak sehafal dia. Padahal sebenarnya bisa. Laqad yassarna al-Qur'ana lidzikr. Yang menghalanginya itu setan dan hawa nafsu kita sebenarnya dan kemalasan. Sayang. Iya. Malah bisa orang yang hafalnya sedikit namun dia mutqin dalam lafal, dalam tajwidnya dan dalam fahamnya, itu malah lebih berarti bisa-bisa. Tapi tentu kita jangan cari yang mencukupkan itu, cari yang terbaik. Hafal banyak insya Allah, mulai usaha. Ya. ijma' qalbaka. Itu ketika tilawah dan mendengarkan. Juga ketika antum mau menghafal Quran, ijma' qalbaka terlebih dahulu. Ya, itu yang akan memberikan kekuatan insyaallah. Ya, tapi setelah itu harus di murja'ah. Karena inti dari hafalan itu murojaah, bukan di awal menghafalnya. Iya. Antum kalau misalnya mau menghafalkan, kita cara orang masing-masing beda. Cuman tentu tidak ada cara yang beda dari pengulangan, tekrar, pengulangan itu yang terbaik. Ada mungkin, wallahualam, mungkin antum kalau yang mau cocok, mungkin antum mungkin ada di antara antum yang belum hafal. Misal mau hafal surat atau juz 9, 29 misal. Atau 32 sebenarnya. Capek coba hafalkan 29 coba misalnya. Ada mushaf terbitan Indonesia. Beberapa mushaf kalau terbitan Indonesia itu ada yang Al-Mahira atau apa itu. Astagfirullah, lupa nama produksinya. Ada Quran Tahfiz. Ya. Cuma mungkin kurang bagus ya, bagi anda pribadi. Ya, di tiap-tiap ayatnya, awal ayat itu ada, sampingnya itu ada ini. Misalnya ini, misalnya mushafnya, misalnya. Ini satu page. Di samping di sini ada space untuk awal atau akhir ayat. Ya, nanti antum juga dapat bonus card, gitu kan, kartu. Untuk menutupi ketika antum murojaah, supaya awal ayatnya akhirnya itu bisa. Ya, itu bagus bagi beberapa orang, kalau misalnya memang cocok sama itu, tafadhol. Tapi bagi anda, itu memang penting. Awal dan akhir ayat itu memang sangat penting. Kalau nggak tahu itu ya nggak bisa lanjutin kan. Tapi ada yang lebih awal lagi dari itu. Tetapkan tahdid. Tahdid itu pembatasan. Itu batasi kewajaran kapasitas kita. Ya. Qasim bagi satu halaman itu 3. Atau 2. Kalau berat 2, 3 lah. 3 aja. Nah, bagi 3. Jadi misalnya 3 pertama. Apa? Kalau misalnya dalam satu halaman itu bisa 3 tema itu bagus banget. Tapi 3 pertama dibagi. Kalau bisa yang pertama itu yang mudah dulu. Maksudnya yang mudah dulu 2 atau 3 ayat misalnya. Yang kesini 4 ayat atau 5 ayat. Kesini paling panjang misalnya. Atau bagi aja 3 rata. Nah, ada mushaf yang kalau boleh ada rekomendasiin antum cari mushaf namanya Al-Hafidh. Baru kayak cetakannya baru, bagus, berwarna, oh ya bagus. Mushafnya tidak sesuai dengan Madinah. Tapi keindonesiaan juga dia. Nah, itu dia membagi tiap halaman 3. Kemudian dituliskan di atasnya ada penyebutan 3 bagian itu temanya apa. Sehingga antum seketika sebelum menghafalkan, antum sudah tahu nih globalnya temanya tentang apa ngomongnya. Tapi tentu antum baca juga tafsirnya sebentar, antum tahu semua kosa katanya, baru mulai. Metodenya gimana dia? Dia pakai metode 3 jam per halaman. Antum bukan bilang, masya Allah, gak ada waktu. Gak ada waktu untuk Al-Quran. Ya, maksudnya bukan gak ada waktu untuk Al-Quran mungkin. Nah, 3 jam mungkin terlalu larut lah ya. Baik, 3 jam gak ada waktu lah ya. Baik, singkat aja. Dengan jumlah pengulangan aja. Satu maqta', satu potongan, misalnya 3 ayat. Itu antum tahdid ulang misal 40 kali. Misal. 40 kali, mungkin kebanyakan. Kebanyakan gak? Berapa? 20. Iya, kalau anak 20. Mungkin ya mau 20, 40 semampunya. 30 lah penengah ya. Daripada khilafiyah yang jalur tengah 30. Ya kan? 30 itu menghasilkan kalau bacaan normal ya paling mungkin 20 menitan, 25 menit lah. Baik, itu baca dengan melekatkan pandangan. Tapi sebelumnya sebelum baca itu sampai 30 itu tahu kosakatanya. Tahu kosakatanya. Terus baca itu. Baca terus tanpa henti. Ulang lagi. Ulang lagi. Itu sepertiganya satu halaman. Terus kayak gitu. 20 atau 30. Pokoknya antum tahdid aja. Jangan sekali-kali merem atau dongak gini terus ulangin. Udah hafal nih. Ya, jangan, jangan. Sampai 20. Dan dalam setiap bacaan itu antum berusaha untuk memaknai. Maksudnya antum tahu mana ini. Space-nya, jaraknya, ini antum tahu. Kata ini berakhir di ini, terus baris kedua kayak gini. Sampai antum hafal itu penting itu, itu penting. Itu malah lebih antum pentingkan daripada menghafal kata pertama di ayat. Benar. Jadi positioning itu lebih penting daripada menghafal awal-awal ayat. Karena kalau positioning itu udah bisa, antum bisa awal ayat dan bisa global semuanya kayak bisa. Lebih enak. Tapi memang butuh awal-awal perjuangan yang luar biasa. Perjuangan di sini mungkin untuk konsistennya terutama. Di awal-awal mungkin capek mungkin, tapi terus ya. Coba antum kayak gitu. Satu hari aja lah. Sepertiga halaman, enggak apa-apa daripada enggak sama sekali. Coba kayak gitu, ada mushaf namanya Al-Hafiz apa namanya? Al-Hafiz. Berwarna, warna pertama itu kuning, warna kedua hijau atau warna ketiga apa? Pokoknya dibagi. Nah, itu ada juga di tiap halaman ada kotak-kotak yang bisa antum centang udah berapa kali ya nanti. Coba. Kayak gitu caranya. Tapi ya sebelumnya harus apa? Ikhlas. Ya, jam'ul qorb itu baru bisa benar-benar ketika antum ikhlas. Baik ketika tilawah, ketika menghafal, atau ketika mendengar Al-Quran. Jadi ikhlas itu penting banget. Dari keikhlasan itu akan nyawa-nyawa itu akan terenggut, kemudian bergabunglah insyaAllah menjadi benar. Ya. Ijma' qalbaka. Kemudian, wa'alqi sam'aka. Kalau wa'alqi sam'aka di sini, alqi itu seperti alqoyulqi, melempar, memberikan pendengaranmu. Yaitu benar-benar dengarkan pendengaran dengan baik. Antum ketika menghafal pun, ketika tilawah, jadikan antum seperti seorang qori yang sedang didengarkan oleh antum sendiri. Kalau antum tahu belajar yang terbaik itu, belajar yang antum berkhayal seolah besok ingin presentasi. Paham gak? Itu belajar terbaik itu. Iya. Belajar terbaik adalah belajar yang diinginkan atau merasa bahwa saya besok itu akan presentasi atau tes atau ujian. Itu belajar terbaik. Iya. Nah, begitu juga dengan qiraah. Penemaan yang terbaik adalah ketika antum mempresentasikan qiraah tersebut. Pasti antum akan berusaha untuk terbaik-baik. Sebaik-baiknya qiraah. Iya. Dan antum seolah-olah antum akan ditanya besok tentang makna kosakata ini. Itu bakal lebih lagi insyaallah. Jadi terpacu motivasinya ada. Tanpa menunggu antum jadi ustaz dulu. Enggak usah menunggu itu. Ntar juga jadi ustaz buat keluarga antum. Ya kan? Kalau misalnya mau membujang selamanya ustaz bagi jin-jin antum lah terserah. Nah, wal qisamaka. Wahdur. Dur itu be present. Jadilah orang yang hadir. Ya, hadirlah dengan hudur man yukhatibuhu bihi, man takallama bihi subhanahu min wilayhi. Itu agak sulit kita terjemahkan aja. Dan posisikanlah diri Anda sebagai orang yang sedang diajak bicara oleh Allah. Posisikanlah diri Anda sebagai orang yang diajak bicara oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau misalnya ada kisah, seolah-olah Allah Ta'ala sedang mengisahkan kepada antum ketika itu juga. Kalau Allah Subhanahu Wa Ta'ala sedang menyebutkan, atau astagfirullah. Kalau misalnya antum membaca kalam Allah yang menyebutkan nama-nama Allah, refleksikan itu di kenyataan antum sekarang juga. Seolah-olah, yaitu antum menganggap Allah tahu saya sedang sedih, sehingga di sini saya membaca inna allaha alimun bidzati shudur, wallahu alim wa huwa alim, dan seterusnya. Tentang pengetahuan Allah Ta'ala tentang apa yang di hati. Jadi seperti hadir semua itu pemaknaannya. Ya. Fa'innahu khitabun minhu laka ala lisani rasulihi. Sesungguhnya Al-Quran itu adalah pernyataan dari Allah buat kamu. Buat kamu. Melalui lisan rasulnya. Ya. Semua ayat, semua surat, ya, refleksikan itu, bahwasanya semua itulah khitab dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita semua. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, inna fi dzalika la dzikra liman kana lahu qalb aw alqa as-sam'a wa huwa syahid. Inna fi dzalika, sesungguhnya di itu semua yang demikian itu, la dzikra, terdapat dzikra, peringatan bagi siapa? Bagi man, orang yang, nah orang ini tersifati memiliki qalbu. Semua kita memiliki qalbu, tapi yang dimaksud di sini qalbu yang memang difungsikan. Au alqa sam'a, dan menggunakan pendengarannya, semua pendengarannya, tapi difungsikan. Bahwa syahid, sedang dia menyaksikannya. Baik, untuk bahwa syahid pekan depan insyaallah. Tapi di sini lihat, wa dzalika anna tamama ta'thiri lamma kana mauqufan ala mu'athirin muqtawin, satu, wa mahalli qabilin, huwa wa mahallin qabilin, wa syarat li husul al-athari wa intifa'il mani'i alladhi yamna'u minhu. Tadammanat al-ayatu bayan dhalika kulluhu akullihi bi awjaz lafdhin wa abyanihi wa adil yahtamilu. Dan itu pengaruh yang sempurna, tamamu ta'thir, pengaruh yang sempurna itu mauquf, terhenti atau tergantung pada tiga hal. Pertama, mu'athir muqtadin. Mu'athir di sini pemberi pengaruh, yang benar-benar memberi pengaruh. Muqtadin yang berkonsekuensi. Ya. Iktadha yang tadi artinya memberi konsekuensi. Al-Qur'an kalamullah secara zat sebenarnya memberikan pengaruh. Sebagaimana kita kiaskan misalnya obat atau racun, secara zat pasti punya pengaruh. Tetapi zat yang berpengaruh itu ketika merasuk ke medan lain itu juga tergantung dari tempat yang dia rasuki. Gitu. Dan itu hikmah yang besar. Iya. Baik, di sini mu'athir muqtadi. Kedua, mahallin qabidin. Mahallin qabidin yaitu kelayakan objek yang menerima pengaruh. Mahal di sini artinya tempat. Objek qabil yang menerima. Menerima apa enggak dia? Nah. Kadang obat itu kadang mental. Enggak berpengaruh terhadap kesembuhan, bahkan nama penyakit. Kenapa? Karena enggak cocok dengan tempatnya. Bisa. Kemudian, wa syart li husulil athari wa intifa'il mani'il ladzi yamna'u minhu. Dan adanya terpenuhinya syarat untuk menghasilkan athar. Syarat-syaratnya dapat. Dan juga intifa'al mani'. Terhilangkannya penghalang yang menghalang dari terjadinya syarat itu. Ya. Syaratnya mendapatkan pengaruh, hati kita dibuka. Juga kalau misalnya ada hal yang menghalangi, kita tutup hal tersebut. Antum mau mentadaburi Al-Quran di depan TV. Ya. Dan itu lagi iklan-iklan. Iklan-iklan jus, iklan, Anda juga gak tahu iklan sekarang apa. Alhamdulillah gak pernah nonton TV sekarang. Gak tahu. Gak tahu iklannya apa aja sekarang. Alhamdulillah gak tahu. Sama sekali gak tahu. Atau ini iklan satu doang, bukalapak.com doang itu. Itu juga karena terpaksa di YouTube kebuka itu. Udah itu doang gak tahu iklan. Nah, pas kayak gitu, lihat iklan sambil baca itu walaupun enak ruangannya, itu penghalang itu, nggak bakal bisa, nggak bakal bisa. Nah dan tabom manatil ayat itu, ayat tadi mencakup bayana dzalika, penjelasan itu semua biau jazilafin wabiyanihi, dengan sesingkat lafal tapi paling jelas. Ya jelas karena kalau kita paham. Faqauluhu, perkataan Allah Subhanahu wa taala, inna fi dzalika la dzikra. Fi dzalika, di dalam kalam Allah itu terdapat dzikra, peringatan. Isyaratun ila ma taqaddama min awwali surati ila huna wa hadha huwa mu'akhir. Lihat tentang surat Qaf, dari awal tentang penciptaan kemudian menuju ke akhirat, itu perjalanan panjang itu. Menuju ke pembalasan, itu semua isyarat yang mengisyaratkan semua hal yang taqaddama, telah diurutkan atau diutarakan berlalu dari awal surat sampai ke poin ayat ini, ayat ke 37. Wahada huwa al-mu'akhir. Inilah yang disebut sebagai mu'akhir, sumber yang memberikan pengaruh. Al-Quran semua ayat tanpa kecuali memberikan pengaruh untuk kita mengingat Allah. Ya, semuanya. Bahkan meskipun alif lam mim, alif lam ra, sad, nun, qaf, itu semua menunjukkan i'jaz Al-Quran, membuat orang-orang Arab ketika itu tidak bisa menjawab. Supaya yang simpel kayak gitu. Ya. Jadi Al-Quran secara zat ayatnya itu memberikan pengaruh. Wa qawluhu, dan perkataan Allah Subhanahu wa taala, liman kana lahu qalb. Qalb. Bagi orang-orang yang mempunyai qalb. Hatinya masih hidup. Hatinya masih hidup. Fahadha huwa al-mahallul qabil. Inilah yang dimaksud dengan objek tempat yang qabil, menerima pengaruh. Antum kalau misalnya enggak menerima pengaruh, enggak bisa, enggak bakal bisa. Wal muradu bihi al-qalbul hayyul ladzi ya'qilu 'anillah. Yang dimaksud adalah hati, qalb yang hidup, hayy, yang mana dia ya'qilu 'anillah, mengenal di sini maksudnya ya'rif 'anillah, ya'rif billah, mengenal Allah. Maka alangkah indahnya ketika antum tahu makna-maknanya. Antum dengerin sekarang misalnya ayat yang bercerita tentang alam semesta. Coba misalnya awal surat Ar-Ra'd misal. Kemudian antum berada di tengah-tengah kebun. Coba. Ya tentu dengan pemahaman dulu. Dan kalau bisa yang korinya yang enggak cepat bacanya. Dirasakan atau antum baca sendiri, rasakan. Ya. Itu tadabur itu. Tadabur untuk ayat syar'iyah digabungkan dengan ayat kauniyah. Subhanallah. Itu bentuk keterbukaan hati kita untuk menerima pengaruh dari Al-Quran. Ya. Baik. Kama qala ta'ala, in huwa illa dzikr wa Qur'anun mubin liyunzira man kana hayyan. Tidak lain Al-Quran itu melainkan dzikr, pelajaran, peringatan. Al-Qur'anul Mubin, dan Qur'an yang jelas, kitab yang jelas. Untuk apa? Liyunzira man kana hayya, agar Nabi Muhammad bisa memberi peringatan kepada orang-orang yang hidup. Apanya? Hidup hatinya. Iya. Fadzakir in nafa'ati dzikra. Berilah peringatan jika masih bermanfaat peringatan itu. Coba diri kita, masih bermanfaat gak peringatan buat kita? Kalau masih bermanfaat peringatan buat kita, kembali ke Al-Quran, baca, renungi, tadaburi. Antum akan mendapatkan syifa untuk semua penyakit di hati. Antum ada perasaan gak suka dengan orang, buka Al-Quran, baca Al-Quran, antum akan mendapatkan obatnya. Cari, akan Allah berikan. Kalau memang dari awal pengen mencari sifatnya, akan Allah berikan Allah semua problematika antum. Itu jika antum membaca Al-Quran bukan sekadar membaca, tapi mencari obat. Mencari obat di Al-Quran akan ada, yakin ya, semua penyakit hati kita. Ya. Baik. Jadi tadi udah sampai situ aja. Jadi mulai hafalkan sedikit aja, sedikit demi sedikit, tapi dengan pemahaman. Itu akan bermanfaat insyaallah. Ya. Oh. Jadi bacakan misalnya berawal baca dengan melihat langsung, misal 20 kali lah anggap, 20 kali. Tanpa noleh kemanapun, tanpa handphone, tanpa ngeliat apa-apa. Kemudian setelah itu hafalkan dengan tanpa melihat kadang-kadang 10 kali sekitar itu. Insyaallah akan cepat insyaallah. Ya, baik. Yang kertas tadi, kertas-kertas itu bisa di kertas-kertas tadi, Mam. Ya, akhwat tolong diinin kertasnya. Nah. Tolong kertasnya. Udah ya, akhwat, udah. Tapi ya khat udah ya khat. Masih. Oh. Nama-namanya udah dikasih belum ya? Ini dari asuransi Astra. Siapa nih, Pak? Siapa yang asuransi Astra siapa? Antum? Namanya enggak disebut. Hamim. Pak siapa? Pak siapa, lupa namanya, Pak. Ham. Kepanjangannya apa, Pak? Ham. Pak Ham. Beliau berkata, faedah kajian di NWNI A dapat menambah wawasan atau pengetahuan tentang bahasa Arab. Wah, ini review, Pak. Oh, tapi oke. Contoh kata albir. Bisa dibaca albir yang berarti kebaikan, tapi bisa dibaca albar. Yang berarti apa nih? Karapan? Catatan. Hah? Daratan. Bisa juga albar yang artinya sifat atau asma Allah Ta'ala. Tapi ya ini tidak semua albir dalam Al-Quran terus bisa kita baca albar, kiraahnya beda. Enggak, bukan itu, Pak. Emang katanya ini beda. Jadi kita punya salah paham ini. Albir bisa dibaca albar. Enggak, bukan gitu. Hah? Kata albir bisa dibaca albir. Tapi bisa dibaca albar, bukan gitu, Pak? Hah? Misalnya innahu huwal barrur rahim, bisa dibaca innahu huwal birrur rahim? Enggak bisa. Misalnya apalagi contohnya bir wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, enggak bisa dibaca wa ta'awanu 'alal barri wat taqwa, enggak, karena beda kata. Takutnya salah paham ini. Anda enggak tahu apakah itu yang dimaksud. Tapi takutnya salah. Kemudian yang B, ada tambahan faedah dari beliau. Khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Yang terbaik di antara kalian adalah orang yang mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkannya. Masyaallah, alhamdulillah. Ya, makanya kita untuk kajian tafsir ini kita lebih perbanyak dan lebih tebalkan lagi, karena memang untuk mencari hal yang terbaik. Kemudian dari akhwat yang enggak tahu namanya siapa ini, kasih ini dong. Biar kita minimal inisial lah ya. Ini cuma ada tulisan 22 lines 8 mega mm apa ya. Satu, bahwasanya sungguh sabar menjadi kunci utama dalam keimanan seorang muslim. Bukan hanya dalam musibah dan nikmat, dalam usaha untuk tetap istiqomah di jalan Allah, sabar sungguh merupakan kunci yang sangat penting. Dan tentu saja dalam usaha kita menuntut ilmu. Titik. Sabar. Titik. Kedua, santun dan lemah lembut adalah salah satu karakter yang dipuji dalam Islam. Sering disebut-sebut dalam hadis dan Al-Qur'an. Ya, seperti misalnya dalam Surat Ali Imran, walau kunta fadzan ghalidhal qalbi lan faddu min hawlik. Apa artinya? Kalau misalnya kamu keras, ghalidhal qalb, jantungnya keras, hatinya keras, lan faddu min hawlik, mereka akan berpaling. Yaitu maksudnya gini, antum ada gelas, kemudian diisi air, terus saja enggak berhenti, maka bakal apa? Meluber. Jadi lampau itu seperti itu, meluber deh. Mereka akan berlarian meluber darimu. Ya gitu, kalau misalnya keras. Ya. Kemudian ada juga yang di sini AM. AM siapa AM? Almarhum. Yang tulis AM di sini siapa AM? Antum siapa namanya? Mustaqim. Abdi Mustaqim. Insyaallah antum itu sebenarnya Al-Fatihah banget. Inti Al-Fatihah di antum. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Itu. Masyaallah, insyaallah Allah berikan antum istiqomah. Yang pertama, menyedekahkan hal yang kita cintai merupakan kebaikan yang besar. Kemudian yang kedua, mati mempermudah urusan orang lain. Apa maksudnya? Agar Allah mari. Ini mati mempermudah urusan. Nulis itu yang bagus lah. Mari mempermudah urusan orang lain agar Allah mempermudah urusan kita. Ya. Apa itu ininya? Dalilnya. Wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu atau ma dama al-'abdu fi auni akhihi. Bisa. Allah akan menolong hambanya selama hamba itu menolong saudaranya. Atau man nafasa kurbatan min kurabid dunya nafasahullahu an kurbatan min kurabid akhirah. Orang siapa yang membantu saudaranya dari kesulitan di dunia, Allah akan membantunya di kesulitan akhirat. Ya, ahsan, jazakallah. Ini pahalanya dapat antum ini. Siapa tuh di antara ini teman-teman ada yang sedang kesulitan, terus terinspirasi dari kalimat antum ini dan kemudian ana syarah gitu kan, ana ta'liq, kemudian ternyata saya lagi sulit, maka untuk mempermudah saya harus mempermudah orang lain, gitu kan? Bisa jadi. Baik, kemudian masih dari akhwat berikutnya, Ustaz Akhwan Oot, maafkan, ini benar pertanyaan apa apa nih? Oot, saya ana jadi ingat Oot itu nama penjual donat di Al Hikmah. Bang Oot dulu tahun 90-an waktu anak sekolah di Al-Hikmah Mampang sana. Enggak tahu orang masih hidup atau enggak. Bang Oot. Nama orang itu di Al-Hikmah itu dulu. Enggak tahu masih ada, Pak. Rumahnya enggak tahu dah sekarang gimana. Tidak diterima sholat wanita yang telah dewasa kecuali ia memakai khimar. Maksudnya untuk siapa? Tapi ini wanita yang telah haid. Yaitu begini, ketika dia sholat, ya, jadi harus memakai jilbab yang seperti itu, panjang, ya. Jadi begitu maksudnya. Maksudnya untuk siapa? Wanita yang telah haid. Jika dia sholat di masa sholatnya, bukan di masa haid atau nifasnya, jadi harus memakai khimar. Hadis riwayat Ahmad, Abu Daud, Tirmidzi, Ibnu Majah. Kemudian, apakah orang yang ketika sholat mengenakan mukena tapi sehari-harinya tidak berhijab atau mengenakan khimarnya ketika sholat saja, enggak masalah dengan sholatnya? Enggak masalah dengan sholatnya, sah sholatnya. Iya. Atau untuk yang ketika sholat tidak mengenakan khimar, al-muhim dia yang bahkan yang enggak berjilbaban atau suka pakai aurat, tapi kalau sholatnya dia pakai khimar, enggak sah sholatnya. Adapun urusan itu urusan lain. Urusan buka aurat itu urusan lain. Ini apa ini nih? Malah nanya. Ini enggak apa-apa lah. Ya, yang penting dapat pahala juga, teman-teman. Kemudian ini dari mana ini namanya enggak ada? Yuh, karena udah sebut minimal inisial lah. Hah? Pertama, kunci dari sholat adalah bersuci. Sehingga setiap sholat tidak sah jika dilakukan dalam keadaan tidak suci dan najis. Oke lah. Bagus, alhamdulillah. Jazakallah khair. Kemudian yang kedua, barang siapa akhir kalimatnya diucapkannya la ilaha illallah, maka akan masuk surga. Itu sabda Nabi SAW. Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah. Iya. Karena memang itu menunjukkan ikhlasnya dia. Maka ditalqinkan la ilaha illallah saja. Ya. Ya, insyaallah seperti itu sunahnya. Kemudian membaca lagi punyanya akhwat juga. RB. Ini tahunya nih aliran musik R&B ya. Kebaikan adalah setiap amalan yang mensejahterakan pelakunya ke surga. Dan mereka ini anak-anak tafsirkan di sini karena masyaallah ini cabangnya banyak. Barang siapa yang beriman kepada Nabi, kepada Allah, hari akhir, malaikat, kitab, bersedekah, sholat, zakat, amanah, sabar. Ya, itu misalnya mojok berjamur ya. Nah, di pojok. Iya. Ini apa? Turas. Apa namanya? Manuskrip. Kemudian dua, janganlah kamu banyak tertawa. Enggak, saya enggak kok. Karena banyak tertawa mematikan hati. Ya, sahih. Itu sebagaimana di sabda Nabi, katratu dhuhak, katratu dhuhak, tumitul qalb. Sahih, ahsanti. Bagus ini, banyak ketawa yang mematikan hati. Beberapa anak pengajian yang masih mahasiswa ngekos gitu kan. Itu banyak yang suka ketawa. Mana pernah ketemu orang-orangnya? Iya. Maksudnya pernah ngobrol bareng sama mereka satu tempat. Isinya ketawa terus. Dan mungkin memang kita dulu kayak gitu gitu. Pas waktu mahasiswa. Karena emang masih lagi enak-enaknya itu jadi orang yang suka tertawa pas lagi mahasiswa. Padahal menderita sebenarnya. Iya. Apalagi yang kos-kosan itu. Makanannya kan jarang yang bergizi makanannya. Kemudian dari ikhwan, satu, memahami sebuah kata dengan lebih luas. So what? Terus kenapa? Jadi ini jangan direview kajiannya, tapi faedah yang didapat. Ditulis faedahnya apa? Itu aja. Jangan direview. Kemudian yang kedua, meyakini hadis-hadis sahih dan hasan yang telah dikonyolkan. Telah dikonyolkan. Disensor aja lah, disensor oleh para ahli hadis, bebas dari kecacatan sifat manusia. Dikeluarkan. Enggak tahu nih. Al-muhim, Masya Allah. Jazakallah khairah, tapi enggak ada faedahnya. Kemudian dari Mbak FW. Anda enggak tahu ini F atau apa, atau TW atau gimana. Satu, mencintai orang-orang soleh merupakan bentuk cinta yang terpuji, yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagus. Mencintai orang-orang soleh dengan cinta yang benar, cinta lillah, bukan karena lainnya. Ya, ini akhwat yang nulis ya. Dia harus menasihati juga nih akhwat, sama akhwat menasihati. Hati-hati kalau orang soleh itu dicintai karena apa gitu kan. Anak punya teman, punya istri juga dia alhamdulillah. Terus istrinya juga gabung di grup-grup WhatsApp dan semacamnya. Nah, kemudian ada grup akhwat, pengajian, ya. Anak punya intel di tempat di mana-mana ini. Ya. Ini akhwat ini keluar left dari grup itu. Kenapa sebabnya? Sebabnya gini, ada ustaz, bukan salah ustaz ya bukan, tapi di grup itu kemudian akhwat-akhwat member grup itu tablik akbar di mana gitu kan, terus di ustaz fulan gitu, nggak kita sebutin, dan antum jangan ditakwilkan ke ustaz fulan siapa, wah ya ustaz fulan lah pokoknya, namanya fulan gitu lah, anggap majhul nggak tahu di kota lain gitu. Nah ini selesai tablik akbar itu, kemudian mereka foto bareng cadar-cadaran itu. Cadar-cadaran foto bareng. Ya, akhwat-akhwat cadar hitam atau merah atau apa ini, pokoknya foto bareng, selfie, kan, padahal nggak kelihatan isinya, gitu kan, cadaran gitu. Di foto bareng di depan masjidnya. Kemudian ditaklik oleh mereka. Setelah di-upload fotonya ke WhatsApp grup itu, ditaklik. Ustaz, itu sensor ya. Ustaz Fulan, kami siap untuk menjadi yang kedua atau yang ketiga atau yang keempat. Ini benar hak terjadi. Setelah itu left udah itu akhwat itu maksudnya istri teman anak left, ini udah enggak benar akhwat-akhwat di sini nih. Ya emang maksudnya emang wajar, maksudnya emang ya, menginginkan toib tapi jaga muruah ya. Iya wajar lah kayak gitu wajar, tapi jaga muruah, jaga muruah. Iya, ini kan akhwat sadaran juga, kesian nanti. Kalau misalnya di SS kan nggak enak nanti, atau di Facebook kan. Itu satu. Kemudian ada ustadz di sini di pengajian lain, ustadz besar juga, maksudnya besar dalam artian besar nama, namanya besar gitu kan. Nah, ini di pengajian, istrinya teman juga. Tapi istrinya teman ini nggak ada cerita mana, maksudnya cerita ke suaminya, terus suaminya cerita ke anak. Nah, itu dia di ruangan akhwat. Kemudian melihat ke layar dan kemudian ada Ustadz Fulan. Dibilang Ustadz Fulan ini enggak dibilang ganteng tuh enggak. Maksudnya ganteng dalam artian ganteng itu kan orang yang ganteng atau laki-laki yang cakep itu adalah laki-laki yang kalau dia pakai jilbab jadi cantik. Enggak dibilang gitu. Wah, wow, jenggot ada, ini kumis juga banyak. Terus habis itu, ya dibilang enggak begitulah. Kalau dijadikan perempuan enggak cantik. Tapi berwibawa. Nah kan enggak semua akhwat tuh suka yang ganteng. Suka yang ruhnya itu, arwahnya itu kuat. Ya gitu. Apa coba? Ini ada ibu-ibu umahat, 4 atau 5 lah gitu. Lagi ngobrol ngumpul gitu. Ya biasa kan perempuan kok di kajian kadang sama komplotannya masing-masing. Petak-petaknya gitu kan. Iya, geng-geng masing-masing. Iya, yang sini hasut sama yang sono jualan baju, yang sini jualan apa. Nah, itu kan. Terus ini ada umahat, 5 atau 4. Ya, lagi ngobrol, melihat di layar ada Ustadz Fulan. Wah, gantung banget, gantung banget. Wah, aku mau jadi yang kedua ini, gak apa-apa aku dipergi. Padahal dia punya suami. Dan ini umahat loh. Umahat juga ini. Masing-masing dan yang lain bercanda, iya aku juga mau gitu. Itu pada masuk punya suami itu. Gak tahu kok suami denger itu, masya Allah, world war, gitu kan. Itu terjadi kayak gitu, kayak mencintai orang soleh itu, apa dulu nih, gitu loh. Ya tapi insya Allah. Tapi kalau misalnya emang mau, langsung daftar aja. Maksudnya, orang soleh, saya mau jadi istri kamu. Gak apa-apa yang kedua. Gak apa-apa ngomong aja langsung gitu. Siapa tahu dia ketika itu sedang mencari, gitu kan? Ya kemudian yang kedua, semua urusan hidupmu berada di tangan Allah, bukan di tangan makhluk. Jazakillah khair. Peringatan yang bagus dari akhwat ini. Jazakillah khair. Kemudian dari ikhwan, orang ikhlas terlihat dari kesabarannya. Mudah-mudahan, insya Allah. Jazakallah khair. Kemudian yang kedua, pertolongan Allah akan datang pada hambanya sesuai dengan tekadnya, niat, semangat dan usaha. Ya, jazakallah khair atas nasihatnya. Antum juga refleksikan nasihat ini kepada diri kita masing-masing. Kemudian dari akhwat D. Satu, makna al, ini enggak diharokatin nih. Tapi dia bilang dalam Al-Qur'an 3, berarti apa? Albir atau albar atau albur? Hah? Ada tiga maknanya, ada al-albar. Yang pertama sebagai nama Allah, yang kedua suatu sifat kebaikan manusia, yang ketiga bermakna darat, lawan dari kata laut. Ahsanti. Kemudian yang kedua, Allah mencintai seseorang yang apabila beramal ia menekuninya, ya. Yaitu itqan namanya. Itqan itu sampai dia tekun benar-benar sampai dia meletok gitu. Itqan ini namanya. Kemudian yang dari ikhwan, lafal albir pada surat bisa dibaca dengan dhammah pada huruf ra pada qiraat jumhur, itu di ayat 177 tadi, atau fathah pada qiraatnya hamzah dan hafz. Ahsanta, bagus. Ahsanta. Yang kedua, qala al hasan al basri an taqwa, ini kata Abu Ukashah. Antum Abu Ukashah, antum, ah ya antum, antum lagi ya. Ya, ahsanta. Badlul ma'ruf wa kaful adha. Apa maksudnya? Takwa itu adalah jazakum. Ini ikhwan atau akhwat? Ahsanta. Badlul ma'ruf. Jadi takwa itu kata Hasan al-Basri, badlul ma'ruf, giving your best, giving good one, you know, good things. Tapi menghilang kafirnya, artinya apa? Menghentikan adha. Oke, okay. Itu takwa. Ahsan. Dari akhwat, ih. Irene Handono ini. Ih ini siapa ini? Mana al-hub? Satu. Mana al-hub? Cinta dalam Al-Qur'an ada tiga, yaitu relatif, terdapat di Quran surat Ali Imran. Ayat berapa? Ayo. Kedua, ada yang tercela madmum. Terdapat di surat Al-Fajr. Ketiga, terpuji. Ya. Jadi hub dalam Al-Quran bukan makna tapi sifatnya. Ada hub yang sifatnya relatif, ada hub yang memang sifatnya dia buruk, ada yang memang sifatnya bagus di sisi Allah. Ahsan. Yang kedua, di tweet ulama ini kupas ya. Mudah-mudahan sambil ngapalin. Yang intinya, ya bagus, berarti gak kupas. Jangan galau. Ini ulama bilang, mana yang bilang jangan galau? Semua takdirmu telah dituliskan Allah. Apa yang ditakdirkan untukmu tidak akan luput darimu, dan apa yang tidak ditargetkan tidak akan menimpamu. Ini sesuai dengan hadis Nabi SAW di Arba'in Nawawiyah. Ya kan? Enggak bakal, kalau misalnya enggak ditakdirkan, ini enggak bakal dapat. Iya. Jazakillah khair atas nasihatnya. Kemudian dari ikhwan, ada dari Abu Umar. Di manakah gerangan? Abu Umar, masya Allah. Anak antum Umar namanya. Semoga Allah jadikan seperti Sayyidina Umar bin Khattab, amin. Dari keberaniannya dan dari ilmunya. Kecintaan terhadap harta, wanita, dan anak bersifat relatif dalam penilaiannya. Ahsan. Bagus. Kemudian faedah lain, qala Syekhul Islam. Antum nulisnya bukan qala Syekhul Islam, bukan. Qala, alif lamnya enggak ada. Al-ilmu imma naqlun musaddaq. Naqlun musaddaq. An ma'sumin wa imma qawlun alaihi dalilun ma'lum. Masya Allah. Bagus banget ini. Tapi apa artinya? Penukilan yang dari yang ma'sum. Siapa ma'sum? Nabi SAW. Imma al-Quran, imma sunnah. Ya. Baik. Sahih. Kemudian wa imma bisa juga. Ahsan. Bagus. Jazakallah khair. Ini pinter. Bagus ini kalimatnya. Ilmu itu adalah sesuatu yang terbukti valid. Pokoknya gitu lah ya. Iya. Jadi yang enggak terbukti valid bukan ilmu. Dengar rincian, ilmu itu imma nukilan dari Al-Qur'an atau Sunnah, imma perkataan orang tapi berdasarkan Al-Qur'an dan Sunnah, itu dengan istidlal yang benar. Jazakallah khair. Dari MF, satu faedah yang dapat di sini, di hari ini, ana lebih paham maksud al-bir dan al-hub. Dan ana lebih paham tata cara beristinja. Oh, sebenarnya kurang paham ya, tata cara. Jazakallah khair ya. Masya Allah ini akhwat. Dua, membaca buku tentang istiqomah. Membuat ana lebih bersyukur dan berusaha istiqomah di atas manhaj sunnah. Ini semangatnya luar biasa nih, tapi bukan ini yang diinginkan. Tapi ala kulli hal, jazakallah khair. Mudah-mudahan semangat ini membuat ikhwan juga semangat. Ini dari TI Tahrir Indonesia. Hah? Dalam Al-Baqarah ayat 177 terkandung penetapan bahwa iman itu juga mencakup perbuatan. Jazakallah khair, sahih. Kedua, kunci untuk mendapatkan hidayah apa adalah kita sadar bahwa kita adalah hamba, tidak memiliki apa-apa, sehingga merasa kecil, merasa butuh pada Allah dan akhirnya taat kepadanya. Jazakallah khair, masyaallah. Kita lanjutkan dari akhwat mencintai orang soleh lagi nih. Mencintai orang soleh itu diridhai oleh Allah asalkan tidak ghulu. Apa arti ghulu? Berlebihan. Ya. Syekh Abdul Wahab At-Tamimi. Siapa itu? Hah? Salah ini. Abdul Wahab ini bapak ya. Nah, ini yang benar adalah Muhammad bin Abdul Wahab ya. Jadi Abdul Wahab itu bapaknya. Nah, ini kan anaknya. Ya, Syekh Abdul Wahab At-Tamimi dalam kitab Qawatul Lafah, tanda-tanda kebahagiaan itu ada tiga. Apabila diberi kebahagiaan, dia bersyukur. Apabila dusta, ah ya diuji, nah, itu dia akhwat ini. Apabila diuji dia bersabar, dan apabila melakukan dosa maka memperbanyak istighfar. Masya Allah, itu triple R. Ya. Apabila senang syukur, apabila sedih sabar, apabila berdosa istighfar. Wah, triple R. Jadikan meme ya. Halo Pak Ustadz Abdullah Roy. Faedah yang didapat dari kajian ini akhwat lain nih, KR nih. Komuta suki apa-apaan KR. Yang ini KR, faedah yang didapat dari kajian NW adalah jadi melek. Oh, jadi merasa ya nyaman dengan kajian kitab. Alhamdulillah atas hidayah ini. Merasa bodoh bingit karena satu ayat banget ya. Karena satu ayat ajah. Ajah, kalau ini ajah ini benar lah. Tulisannya ajah. Ada ahanya, ana enggak mentahrif lafal. Ternyata tafsirnya panjang. Semoga Allah memberikan keberkahan ilmu buat ustaz di sensor dan buat guru-guru kami lainnya. Amin. Ya. Komunitas Rukiah berkata ini ya, mungkin enggak tahu apa dari Rukiahnya, KR ya. Jazakillahu khair, Mr. Miss KR. Kemudian dari Pak Arifin. Kajian NW, cinta dibagi dua macam. Cinta yang diridhai Allah seperti mencintai orang-orang soleh yang tidak berlebihan. Dua, cinta yang dilarang oleh Allah yaitu cinta kepada dunia yang berlebihan, cinta dunia dan melupakan akhirat. Jazakallah khair Kang Arif. Kang Arif ini. B, kajian di luar NW, ciri-ciri aliran sesat. Nah, ini. Satu, mencampurkan antara yang hak dengan yang batil. Dua, menyembunyikan kebenaran. Tiga, ghulung. Keempat, beriman dengan sebagian kitab dan kufur dengan sebagian yang lain. Yaitu sebagian ayat diimani, sebagian dikufuri. Baik, itu dari Kang Arifin. Kemudian dari IF. Membaca Al-Quran dengan mudawamah mulazimah. Artinya apa mudawamah mulazimah? Kontinuitas, terus menerus. Dan memperhatikan kandungan ayat yang kita baca akan lebih bermanfaat. Dan dapat membentuk jiwa yang lebih khusyuk dan khudu. Jazakallahu khair. Dari Akh Ais, namanya Ais apa? Ais Pak Aisman, Ais. Arif Indrawan S. Ya. Khobar muqaddam atau khobar yang dikedepankan bermaksud penekanan, bisa juga pengkhususan. Dua, konsekuensi mengetahui makna la ilaha illallah ialah meninggalkan kesyirikan. Jazakallahu khair. Bagus, jazakallahu khair. Ini YS yang bersangkutan binti Siam Lie, Wong Cino ini, Siam Lie. Nah, enggak tahulah pokoknya YS ya. Anak nggak tahu siapa ini. Ya. Faedah dari kajian NWA, belajar yang baik adalah belajar dengan merasa besok akan melakukan presentasi, karena dengan seperti itu kita akan belajar dengan canggih, dengan sungguh-sungguh dan menguasai sampai perkosa kata. Alhamdulillah, bagus. Ini kayaknya PowerPoint ya, ini baru bikin. Faedah dari kajian keluar, bagian-bagian warisan. Setengah suami jika istri tidak punya anak, anak perempuan, kalau dia tidak punya saudara, cucu jika tidak ada anak bapaknya, saudara perempuan jika yang mati tidak punya anak. Bingung sendiri ini. Tapi jazakallahu khair. Kemudian ada lagi, seperempat buat suami jika istri punya anak, punya istri bila suaminya tidak punya anak. Ya. Ketiga, 1/8 buat istri kalau suaminya anak. Suaminya anak. 2/3 dua orang saudara perempuan atau lebih itu kalau tidak ada anak dan cucu si mayit. Ini mayit nulisnya si mayit ya. Ya wong Jawa bagaimana nih? Dua orang cucu ke atas jika tidak ada saudaranya mayit dan tidak ada saudara laki-laki, dua orang perempuan ke atas. 5/3 ibu si mayit jika mayit tidak punya anak atau cucu, dua saudara perempuan atau lebih jika si mayit tidak punya anak dan cucu, kakek jika mayit tidak memiliki ayah dan saudara-saudaranya ke atas dan tidak memiliki anak. 6/6 si ibu kalau si mayit tidak punya anak dan nenek jika si mayit tidak punya ibu. Selesai. Allahummarhamni bil Quran. Ya. Ini jazakillahu khair untuk akhwat ini. Mungkin pengen murojaah ya. Yang ikhwan sepertinya sudah selesai ya ikhwan. Ini masih ada Bu N ya. NN. Faedah dari kajian ini, jangan banyak-banyak Bu. Masyaallah banyak banget ini. Mudah-mudahan. Dari kajian ini diperoleh semangat untuk kembali mempelajari Al-Qur'an dan memahami serta menghafalkannya. 2. Diperoleh kosakata-kosakata baru dalam bahasa Arab dan kaidah-kaidahnya yang ada dalam Al-Qur'an. 3. Menambah pengetahuan dan bekal untuk beribadah. 4. Betapa Islam itu sempurna sehingga dalam menunaikan hajat pun ada adabnya dan etikanya. Belum terakhir. 3. Syarat mendapat kesenangan dan kebahagiaan dengan Al-Qur'an. 1. Satukan hati. Tidak menjadikan hati dan pikiran tercecer, fokus dengan ilmu, dibaca dengan bacaan yang tidak tergesa dan ikhlas. Ini tergesa barusan. Iya, tidak tergesa dan ikhlas. 2. Jadikan diri antum sebagai pendengar bagi diri antum. Iya. 3. Posisikan diri anda sebagai orang yang sedang diajak bicara oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Faedah kajian luar, sebab turunnya Quran Surat Al-Lahab. Abu Lahab paman Rasulullah SAW membenci Islam. Suatu hari Rasulullah SAW mengumpulkan manusia dan berdakwah untuk beribadah kepada Allah dan memberi peringatan kepada orang-orang yang tidak beriman dengan adab nanti. Sesaat Abu Lahab berteriak, jadi untuk ini kami dikumpulkan? Tabban laka. Maka Allah menurunkan surat Al-Lahab, ditegaskan bahwa Abu Lahab dan istrinya akan dimasukkan ke dalam panasnya api neraka. Jazakillahu khairah, Ibu. Ya. Ini kayaknya udah ya. Jadi kita cukup sampai sini insyaallah. Mudah-mudahan enggak ada yang luput ya. Jazakumullah khair atas semua partisipasi antum. Insyaallah kita ketemu lagi besok pekan depan insyaallah hari Sabtu. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.